Kemudian yang kedua, alasan penting lainnya mengapa kita harus mempelajari tauhid, karena tauhid ini merupakan misi utama atau tujuan utama diutusnya oleh para rasul. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus rasul bagi setiap umat dengan seruan yang sama. Apa seruan mereka? An i'budullah wajtanibut taghut. Yaitu sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa misi para rasul adalah agar kita menyembah Allah saja. Agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Yaitu apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus rasul ke muka bumi ini melainkan dengan misi yang sama, yaitu agar mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerukan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, yaitu menjauhi sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala.